kesempatan hari ini ya Pak, kita lanjutkan kita pembahasan kita dari kitab Al-Miasar. Jadi ya Pak, pembahasan selanjutnya yakni Fil Al-Fuha, ini tentang Al-Ismu Min Nadur Ila Ada Diri Yang Qasimu Ila Salah Sati Aksamin Fil Asma, yakni tentang pembahasan al isim. Yang dimaksud dengan fil asma di sini apa? Isim ditinjau dari segi apa? Hilang, yakni di hilang. Nah, isim-isim yang ditinjau dari segi hilangan, apa? Ada tiga keadaan. Al awal, bagian yang pertama adalah al ismul mufrad, isim. Isim mufrad. Yang kedua, isim mabni. Yang kedua adalah isim mabni. Kemudian yang isim mufrad, musanna dan isim jamak. Yang kedua adalah isim jamak. Dan yang ketiga adalah isim jamak. Ini isim ditinjau dari segi bilangan, yakni di bilangan hanya ada isim mufrad, musanna dan jamak. Dan apa di sana isim jamak dibagi menjadi tiga lagi, yakni apa? Jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim dan jamak taksir. Ini ringkasan dari apa? Isim ditinjau dari adat, yakni bilangan. Yakni apa? Supaya mudah mengingatnya, Pak. Kalau isim ditinjau dari bilangan, yakni adalah adat tiga. Yakni apa? Isim mufrad, musanna dan jamak. Dia nama jamak dibagi menjadi tiga. Jamak mudzakkar, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Dan apa? Setelahnya tanwin, kemudian baru menjelaskan apa itu isim. Langsung saja Pak, kita masuk ke pembahasan isim mufrad. Al-ismul mufrad wa ma yadullu ala wahidin au wahidatin, ditambahi au wahidatin. Nah, kurang. Isim mufrad adalah apa-apa yang menunjukkan atas satu laki-laki atau apa? Satu wahidin itu apa? Menunjukkan laki-laki. Dan apa? Wahidatin itu apa? Wahidin itu apa? Ya, yang menunjukkan makna satu. Bukan arti satu baik, satu yang menunjukkan dia laki-laki atau menunjukkan ini isim. Contohnya apa? Mislu baitun. Contohnya apa? Baitun. Baitun di sini apa? Satu. Artinya satu. Daftarun. Satu tulis. Walatun. Seorang anak laki-laki. Rajulun. Orang laki-laki. Imratun. Orang apa? Yang pasal apa yang terjadi? Jadi apa? Yang penting kalau isim mufrad namanya isim mufrad, coba setiap sesuatu yang menunjukkan makna satu b bukan laki atau anak, jadi wanita. Oke, ini mudah. Kemudian apa? Yang kedua, al ismul musanna, isim musanna. Apa isim musanna? Al ismul musanna wa ma dalla ala tsnaini tabai aw tsnataini bi ziyadatil alif wan nun aw ya wan nun fi akhirih. Jadi isim musanna adalah apa-apa yang menunjukkan atas dua orang laki-laki, tsnaini itu laki-laki. Kemudian apa? Awit nataini atau au isnataini, tambahi isnataini, menunjukkan apa? Atas dua orang wanita. Isyadatin alif wan nun au ya wan nun fi akhirihi. Di akhir isim mufrad, fi akhirihi maksudnya apa? Isim mufrad. Jadi kalau isim mutanna itu apa? Dia menunjukkan atas dua wanita dan dua laki-laki dengan apa? Kita mengatainya adanya tambahan dia dan alif dan nun. Yang pertama ada tambahan alif dan nun. Bacanya au ya iwan nuni, atau ada tambahan apa? Ya dan nun. Di akhir ini, biarnya pas di akhir isim, contohnya biar jelas apa, baitun. Baitun adalah isim mufrad. Dijadikan musamma, gimana? Ditambahi alif dan nun. Jadi apa? Baitani. Baitani. Tambahannya alif dan nun di akhir isim mufrad. Dan apa? Baitaini. Yang ditambahi ya dan dan tentu yang lain waladun, jadi apa? Waladani, waladaini. Bukan apa? Di sana kita tahu di mutanna ada dua. Al-ismul mutanna yang qasimu ila qismaini. Di mutanna itu apa? Dibagi menjadi dua bagian. Hakikiyun wal mulhaq. Yang pertama adalah isim mutanna hakiki. Ya ini apa? Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Jadi mutanna hakiki adalah apa? Apa-apa yang kita jelaskan tadi. Ya ini apa? Dia menunjukkan atas dua laki-laki atau wanita dengan apa? Tambahan. Nah, kalau isim mutanna hakiki ada tambahan. Tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Ini isim mutanna yang hakiki. Kemudian apa? Yang kedua, isim mutanna mulka. Isim mutanna mulkat. Yang mulkat adalah apa? Dari wa'amal mulkat al-asu fi al-fa liha mutanna au ma'naha yadulu ala mutanna. Ingat, yang namanya isim mutanna mulkat itu apa? Tidak ada di situ sampai. Nah, kalau di situ apa? Yang disebutkan hanya isim mutanna yang hakiki. Dan ini ada tambahan alif dan nun atau ya dan. Ada pun di sana apa? Ada isim mutanna yang mulhaq. Yakni hanya kiasan. Kiasan dari isim mutanna. Memang dari sononnya apa? Sudah bentuknya mutanna. Itu namanya mulhaq bil mutanna. Yakni apa? Al-aslu fi alfaziha mutanna au ma'naha yadullu ala mutanna. Ini isim mulhaq. Mutanna mulhaq ini apa? Pada asalnya, pada asal dari lafaz-lafaz isim tersebut apa? Dia menunjukkan, sudah menunjukkan apa? Dua. Baiklah untuk laki-laki dan wanita. Ini mutanna yang mulhaq. Walaisa fiha mufrad. Dan tidak ada bagi isim mutanna mulhaq tersebut adalah mufradnya. Memang dari sana, dari orang Arab datangnya apa? Bentuknya memang mutanna. Tidak ada isim mufradnya. Wala udhifa ilaiha alif wan nun au ya wan nun. Dan tidak disandarkan baginya itu apa? Maksudnya apa? Tidak ditambahi di akhir isim mufrad tersebut, di akhir isim itu tersebut apa? Alif dan nun atau ya dan nun seperti ini. Jadi memang dari sononnya isim tersebut apa? Memang sudah bentuk isim mutanna. Tidak ada isim mufradnya dan alif dan nunnya apa? Tidak tambahan. Alif dan nun atau ya dan nunnya apa? Tidak tambahan. Nah, contohnya isnani, isna dua. Terus isnatani, itu kenapa wanita intan. Dia nama intani ila wakilta. Ini adalah isim-isim kutana yang mulha. Sampai ini mulha. Tolong dan. Contohnya Islami, Islatani, artinya itu Islami ya dua, Tani, Wahid, Tani, Salantan, Tani itu dua, Tani, hah? Bahwa Islatani. Ya setelah apa gitu. Nanti kan ini kan cuma satu kalimat dia belum paham. Nanti kalau kalimat salah satu jelas lah. Bukan dua ini dua apa gitu. Entah dua koma atau dua akhir gitu. Kalau insan, insan itu mulhak, sisi musana yang mulhak. Kita kan cuma gambarkan apa, sisi musana. Nah, kadapun sisi musana hakiki, kenapa? Dia ditambahi alif dan dari baru mah. Di sebuah rumah ya, kaitan. Nah, ini kan dua rumah itu kan sudah jalan sendiri gitu loh. Tapi penggunaannya ada sendiri insyaallah. Jenisan enam paknya apa? Ada sendiri. Nah, di kali pertama. Pada baca isna, isna asara. Telah datang dua jelas nah, isna, isna ini artinya apa? Isna ini kena sambung dengan kalimat nama apa selain asara dan apa? Artinya akhirnya apa? Isna, isna ini apa? Berhasil artinya apa? Ja'a isna asara telah datang dua orang 12 orang atau apa? Ja'a isna Oslan, Oslin. Telah datang dua orang. Tahu sini. Jadi yang perlu dipahami dulu apa? Ini, apa? Soalnya isi musana itu apa? Ada dua, mulhak dan hakiki gitu aja. Kalau yang namanya mulhak adalah dia pada aslinya dari orang Arab sana lah sudah terbentuk musana. Ya ini apa? Tidak alif dan nunnya atau ya dan nunnya itu apa? Tidak tambahan. Seperti apa? Ini tadi. Nami, isnatani, isnani, ila, wakilta, yang lainnya. Jadi asli dari sananya apa? Terbentukmu sana. Tentu. Yang perlu dipahami itu aja. Kalau yang mulha apa? Yang hakiki apa? Kebalikan dari mulha. Yang ini apa? Kalau mulha tidak ada tambahan dan tidak ini ada mufradnya, berarti kalau yang hakiki itu apa? Dibuat dari isim mufrad. Kemudian apa? Ditambahkan pada akhir isim mufrad alif dan nun atau ya dan itu. Ada untuk segi penggunaan nanti insyaallah antum bisa mendapati di kitab-kitab apa antum baca nanti insyaallah tahu sendiri buku ini isim musana hakiki atau musana mulhak. Kemudian selanjutnya jamu mudhakkar salim jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim huwa ma dalla ala jam'iyyatin bi ziyadatin wawi wan nun au ya'i wan nun fi akhirih. Jamak mudzakkar salim adalah apa-apa yang menunjukkan atas suatu gerombolan bi ziyadatin wawi wan nun. Dengan apa? Dengan ada tambahan wawu dan nun atau ya dan nun fi akhirih. Pada akhir titik mufradnya. Jadi apa? Kalau jamak mudzakkar salim itu apa? Syaratnya apa? Ada tambahan wawu dan nun atau ya dan nun fi akhirih. Contohnya apa? Mislu muslimun. Muslimun adalah mufrad, seorang yang muslim. Dibikin jamak mudzakkar salim menjadi apa? Muslimuna, tambahin wawu dan nun. Muslimuna, wawu dan nun. Ada wawu dan nun. Ini apa? Muslimina. Muslimina. Kafirun. Siapa? Kafiruna. Kafirina. Kemudian apa perbedaan antara jamak mudzakkar salim dan musanna? Tadi kan sama-sama diakhiri ya dan nun ya. Kalau isim musanna itu apa? Harokat sebelum ya itu apa? Di fathah. Dan harokat nun selalu di kasrah. Muslimaini dan dua. Dan muslimaini kalau di fathah sebelum ya berarti apa? Musanna. Dan kalau di kasrah sebelum ya muslimina, ini jamak mudzakkar salim. Ini perbedaan. Kalau musanna di fathah, kalau jamak mudzakkar coba di kasrah. Dan apa jamak mudzakkar salim juga ada dibagi menjadi dua, yakni hakiki dan mulhaq. Ada hakiki ini contohnya seperti ini, yang kita sebutkan. Yakni apa? Ada tambah. Ada pun mulhaq. Wal mulhaq di jam'il mudzakkar salim. Kullu ma kana ala suratil jama' al mudzakkar salim. Walam yastawfa suruduhu. Jadi apa? Yang namanya jamak mudzakkar salim yang mulhaq itu apa? Apa-apa yang dia itu apa menunjukkan bentuk jamak. Jamak mudzakkar sama, yakni bentuknya itu sama. Ada wawu dan nun atau ya dan nun. Tapi apa? Dia tidak memenuhi syarat dari apa? Jamak mudzakkar salim. Ini yang dinamakan mulhaq di jam mudzakkar salim. Tentunya apa? Isruna. Isrun 20. Isruna di sini apa? Mulhaq jam mudzakkar salim. Kenapa tidak ada mufrad yang sana? Jadi al-asal pada mulhaq adalah apa? Jamak mudzakkar mulhaq. Ya, karena dia menunjukkan atas jamak sudah banyak. Tidak ada mufradnya dan dia tidak ditambahi wawu dan nun atau ya dan tentu Allah masih muda ya. Terus istrina salafin salafun ini semua mulhaq jam mudzakkar salim. Pokoknya bilangan-bilangan yang puluhan itu istruna waktu salatuna jabru arbaun hamsun sabaun jangan puluhan itu semuanya apa dikatakan mulhaq di jam mudzakkar. Kenapa tidak ada mufradnya istrun? Apa mufradnya? Langsung tiba-tiba 20 tidak ada mufradnya. Atau karena tadi apa? Istani. Tiba-tiba istan. Istani. Itu kan sudah jelas ya. Ada mufradnya, baitani dua rumah. Dikembalikan mufradnya aja. Baitun. Tapi tani dua itu. Isna asara 11 orang. Asara. Kalau kita jadikan mufrad enggak bisa. Ya kita aman di artinya. Kemudian selanjutnya dari pembagian jamaah adalah jamul muannats salim, jamul muannatsi salimu, jamak muannats salim. Al jamul muannats salimu huwa maka madalla ala jam'iyyatin bi ziyadatin alif wa ta'i fi akhirih. Jamak muannats salim adalah apa-apa yang menunjukkan atas suatu kerobolan, yakni suatu kumpulan. Ziyadatin alif wa ta dengan apa? Dengan adanya tambahan alif dan ta fi akhirih pada isim mufradnya. Contohnya apa? Mislu salihatun. Salihah di sini apa? Seorang wanita yang soleh. Seorang wanita yang soleh mufrad. Dibuat jamak mudzakkar muannats salim menjadi apa? Salihatun. Salihatun. Kafiratun menjadi kafiratun. Sampai sini. Apa yang apa? Itu. Salihah. Di akhir pada salihah di situ apa? Ada alif dan ta. Iya. Dan apa? Di sana ada faedah apabila apa yang akan dibuat jamak muannats salim itu ada tak maksudnya tak yang bujur di akhir itu sebenarnya apa solihatun itu tak maksudnya nah itu nanti apa taknya apa dibuat setelah dibuat lalu ditambahi alif dan ta yang tak ikal nanti dulu ini ada taknya kok tidak solihatun gitu kebaikannya. Apabila ada tak marbuto, pada izin tersebut dapat maka taknya di hapus kita. Nah itu ini. So. Kalau kesempatan langsung ngomong aja ya. Karena kita agaknya cepat. Targetnya kan 15 hari. Nah sini, itu. Sangat sekali. Kemudian apa? Ini nanti tamrin-tamrinnya antum kerjakan sendiri kalau mau. Terserah antum. Nanti kalau ingin diperiksa kan, itu tidak apa-apa. Nah, diperiksakan sana juga benar. Terserah antum. Karena kalau kita dibacain tamrin, ya ini latihan ini. Habis waktunya apa? Maksudkan di tamrin. Ya. Jadi tamrin jam jamal muannats salim. Kemudian apa selanjutnya jamut takbir. Huwa ma taghayyara an suratil mufrad an surati mufradihi. Jadi jamak takbir adalah apa-apa yang berubah dari segi bentuk mufradnya. Dari bentuk mufradnya ini jamak takbir. Jamak takbir ini apa? Apanya takbir itu apa? Perkiraannya. Kenapa ya? Faedahnya apa-apa yang berubah dari segi bentuk mufrad. Atau apa? Kalimat yang lain di sana apa? Faedah yang lain. Madalla ala aksar minatina ini awisnata ini ma'atagiri. Fasigatil mufrad min sigatil mufrad. Jadi apa? Jamak takdir adalah apa-apa yang menunjukkan atas banyak. Atas lebih dari dua. Baik dua laki-laki atau wanita. Ma'at takdir. Bersama apa? Perubahan di sigatil mufrad. Pada segi apa? Bentuk mufradnya. Wa anwa'ut takdir. wa anwa'u tabyiri al-mawjudati fi jumu'i takdir sittatun. Dan macam-macam perubahan yang ada, yang terdapat pada jamak takdir itu apa? Ada enam keadaan. Ada enam keadaan. Ini perubahan pada jamak mudzakkar apa? Jamak takdir itu apa? Ada enam keadaan. Hal awal yang pertama, perubahan yang pertama, yakni apa? Perubahan sintakli laisal ghair, yakni perubahan pada harakat saja. Ini perubahan yang pertama dah, yakni taghayyara sintakli laisal ghair, yakni perubahan tersebut apa? Dialami pada hanya pada harakat, tidak pada yang lainnya. Contohnya nahu asadun, asadun singa, satu singa, asadun. Jamaknya, jamak takdirnya apa? Usudun. Ya. Asadun menjadi usudun. Nah ini kan apa? Berubah dari segi harokat. Artinya di fathah menjadi apa? Di domah. Kemudian apa? Namrun. Namrun. Itu apa? Harimau. Satu harimau. Jamaknya apa? Umur. I. Namrun artinya apa? Namrun. Namnya apa? Di sukunnya. Dimatikan. Sedikit jamak menjadi apa? Umur. Jadi di doma. Yang sukun menjadi doma. Yang tanpa diganti doma. Ini bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua. Tazayyara min nafsi laisa ghair. Ya, ini perubahan itu apa? Dialami pada pengurangan kalimat. Seandainya kalimatnya 4 menjadi 3. Ini pengurangan. Contohnya apa? Suhamah. Suhamah, ya, ini artinya apa? Daerah. Suhamah. Menjadi apa? Suhamun. Suhamun. Tuham, ya. Jadi tuham, sama kan? Tuhama, jadi apa? Tuha, tuham. Artinya 4 huruf. Ta, ha, mim, sama ha. Tuhamun. Tuh, tuhama, tuhamatun. Artinya itu, tuhamatun. Jadi apa? Jamak takdirkan menjadi apa? Tuh. Nah, ini perubahan yang dari segi apa? Pengurangan. Kemudian yang ketiga. Ya, ini perubahan ziyadah laisa ghair. Ya, ini perubahan itu apa? Ada tambahan. Dengan menambahi. Tidak pada yang lainnya. Contohnya apa? Jinwun. Jinwun. Jinwun itu apa? Aman dari ibu ya. Jinwun. Jamaknya apa? Jinwan. Jinwan. Sama harapannya. Artinya Jinwun. Ya ini topnya itu di kata. Jadi apa? Jinwan. Ini tambah alif dan jantung. Ini jamak. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, maka ya rofisab kali faan maksi, yakni perubahan, maka yud rofisab kali maah maksi, yakni perubahan dari sisi apa? Harokat dan pengurangan. Contohnya apa? Sarir, sarirun. Ya ini apa? Tempat tidur, sarir. Jamaknya apa? Menjadi turur. Artinya ada ya-nya di sini. Mudhofnya dijamakkan menjadi turur. Tidak ada ya-nya. Hilang ya-nya. Ini dikurangi. Dan dari segi harokat apa? Dia pun turur. Sarir. Artinya apa? Menjadi katrok. Jadi apa? mursid jamaah. Kitabun, kitabun. Satu kitab. Dijamakkan apa yang jadi kutub. Kemudian yang keberapa? Kelima ya. Yang kelima, yakni perubahan tagayur fisatli ma'adziyada. Yang kelima adalah perubahan dari segi apa? Harokat dan penambahan. Contohnya apa? Sababun, sabab. Yakni sebab. Jamaknya apa? Asbab. Berubah harokat dan ditambah. Terus batelun, batil, batelun. Jadi apa? Jamaknya abqal. Jadi perkara yang batil. Tertolak, terbut. Abqal. Batil, batelun. Jadi abqal. Ditambahin. Hindun menjadi bunuh dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir tagayur fi sakli ma'aziyada wan nafsi, dan perubahan pada harokat, kemudian tambahan, tambahan, kemudian apa? Kesamaan apa? Kekurangan. Jadi lengkap. Ada dari segi harokat apa? Dia berubah. Kemudian dari segi tambahan ditambahi. Tapi apa? Dikurangi juga. Sudah sampai diberangi. Ini kenapa? Nahu karimun. Karim. Yang mahamu mulia. Karimun. Menjadi apa? Kuroma. Kuroma ya. Kuroma. Karim. Jamaknya apa? Kuroma. Ini banyak orang yang mulia, koma. Nah, yang dibuang apa? Yang ditambahi apa? Hah? Karim. Yang dibuang apa? Ya. Ditambahi apa? Alif dan hamzah. Koma. Terus pun menjadi apa? Rukofa, rukofa apa ini? Bukan atau apa? Rogi pun jadi apa? Tidak tahu lah. Bukan atau bukan atau nanti dari siapa saja. Rogi, rogi pun. Nah, artinya apa? Ada yaknya. Soalnya rogi cuma jawabnya bacanya apa ini? Bukan atau cari ini sama. Rogi artinya ada yaknya. Terus disamakan menjadi apa? Rukban, kita baca rukban aja ya. Rukban. Dibuang yaknya, diganti apa? Tambahi alif dan amirun. Yang lain amir, yakni satu pemerintah. Amir ada yaknya. Menjadi apa? Umaro. Umaro. Jadi jamaknya umaro. Pentum sini. Jadi apa? Ringkas dari jamakmu. Jamak takdir itu apa? Ada 6 perubahan. Hanya pada harokat. Terus pengurangan, penambahan, harokat dan pengurangan, harokat dan penambahan, kemudian apa? Dan tetap ya. Harokat, penambahan, dan Kemudian apa? Komentari oleh saya, apa? Dikomentari oleh pemilik mu'alif kitab ini apa? Wa yu'rafu dzalika bil rujuu' ila qawamis wa kasratil ibtila'a wal qira'ah. Dan untuk mengetahui hal yang demikian itu tadi, yang enam keadaan tadi, itu apa? Dirujuk, adalah kita itu apa? Melihat, mengembalikan jamak-jamak takdir itu apa? Ilal kawamis, yakni ke komu. Jadi kita disuruh kalau ingin mengetahui jamak takdir yang lebih lanjut, yang lebih banyak, jadi kita disuruh menuju ke komu. Terus apa? Waka serotin istilah dan banyak-banyak apa? Meneliti dalam kitab, membaca kitab. Nah, jadi kita tetapkan apa? Kalimat-kalimat yang macam-macam misalnya. Kita biarkan kalau enggak seperti artinya, ya. Kita ini nanti kita. Kemudian apa? Wal kiro'ah dan banyak ada alhamdulillah. Nah, kita nyantung baca sendiri. Sudah dari jamak takdir maksud jadi rukun. Kemudian apa? Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Yang selanjutnya adalah Asmaul Khamsah. Isim-isim yang lima. Apa isim yang lima itu apa? Abuka, Akuka, Kamuka, Tuka, Jumalil. Ini isim Asmaul Khamsah hanya ada lima ini. Apanya? Asma, isim yang lima. Yaitu apa? Abuka, Akuka, Kamuka, Tuka, Jumalil. Dan apa? Wa'lam anna hadhil asma'il khamsah, anna hadhil asma'il khamsah la tu'rabu hadzal i'rab illa bisurut. Jadi ketahuilah sesungguhnya isim-isim yang lima ini, yakni apa? Abuka, Akuka, Hamuka, Kuka, Jumalin, la tu'rabu hadzal i'rab, tidak di i'rab dengan i'rab ini, yakni apa? Maksudnya dengan wawu nanti maksudnya apa? Di i'rab dengan asmaul khamsah itu. Masuk dengan wawu, masuk dengan apa? Asmaul Khamsah. Aba. Aba, ya. Ini dengan alif. Ya, hasilnya dengan abi. Ya. Ini apa? Dia tidak diirab dengan itu. Kecuali apa? Dengan syarat. Wa hadhihi surut minha ma yasrutu fi kulliha wa minha ma yasrutu fi ba'dihha. Jadi apa? Di sana ada syarat-syarat dia bisa dikatakan apa? Asmaul Khamsah. Yang pertama, syarat yang pertama dia bisa dikatakan Asmaul Khamsah. Al-awwal an takuna mufrad. Dia harus menunjukkan satu abu, satu bapakmu, abu kan, bapak. Kemudian aku kan satu saudaramu, mufrad. Tidak boleh satu. Tidak boleh mufrad nanti ada sendiri. Kemudian wasani angkatuna mukabbar, harus mukabbar. Ya, ini bentuknya itu ya tidak takdir. Tabarok itu ya biasa lah. Tidak mujail. Tapi rosul. Kalau tabarok ini namanya kalau dari segi bahasa yang lain nanti apa? Tabarok ini pengantungan. Nah, tabarok adalah pengantungan. Jadi ada takdir di sana. Ya ini penghinaan. Nah, yang dimaksud tabarok ini pengantungan di sini. Yakni tidak takdir. Oke, nanti insya Allah muka barok akan dijelaskan sendiri. Takdir dijelaskan. Jadi yang perlu diingat apa? syaratnya yang pertama itu apa? Harus mufrad. Kemudian apa? Yang kedua apa? Harus mukabbarah. Yang ketiga, antakuna mudhofan. Dia harus mudhof, dimudhofkan kepada seperti rasa yang lainnya. Ini antakuna mudhofan. Warrabi antakuna idhofatiha li ghairi ya'il mutakallim. Yang keempat adalah syaratnya apa? Dia tidak diidhofakan kepada apa? Ya mutakallim. Jadi apa? Kalau idhofah kepada ya mutakallim nanti tidak bisa dikatakan asmaul husna. Ini syarat dari apa? Asmaul husna ada empat. Harus mufrad, mukabbarah, dan yang ketiga mudhaf. Yang keempat apa? Tidak dilupakan kepada ya mutakallim. Ya, ya ini apa? Yang mengajar secara abi apa? Abi itu nanti tidak bisa dikatakan apa? Asmaul Husna. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Ya ini seharusnya dia kepada ya mutakallim. Saya untuk ini. Hah? Yang mana? Syarat ya? Harus diidhofahkan, maksudnya harus disandarkan kepada yang lainnya. Abu, hasilnya kan abu. Ya, abu. Abu itu kan berapa? Abu. Dia itu tidak bisa dikatakan asmaul husna. Kedua apa? Kembali setelah disambung kepada yang lainnya. Disambungkan terdomir misalnya Abu Ra, Bapak Nah. Ini juga nah. Nah, yang keempat, syarat yang keempat itu tidak boleh didofakan kepada ya. Itu syarat ya. Tinggal menjelaskan apa itu makna mufrad. Insyaallah kita akan jelaskan. Mufrad mukabbarah. Ada pertanyaan? Apa mufrad? Kemana? Mufrad? Tidak ya. Ada yang di makna. Nah, tadi. Mana? Harus di tempat lain ya. Silas. Pro ke tempat lain. Tempat ada di konsol ya. Tapi siapa yang mau tugas ambil sana? Di Erop. Ya, insya Allah nanti setelah jalan.